Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kenikmatan, memberikan kepada kita kesempatan untuk memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini adalah 10 hari terakhir yang memiliki keutamaan, keistimewaan yang tidak ada pada hari-hari lainnya. Maka biidnillahi azza wa jal di sore hari ini biidnillah kita akan membaca penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala terkait dengan amalan-amalan yang dilakukan pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Beliau mengatakan, وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام telah mengkhususkan هذه العشر بالاجتهاد في العمل أكثر من غيرها. نبي عليه الصلاة والسلام mengkhususkan 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini dengan bersungguh-sungguh dalam beramal dan betul-betul memperbanyak amalan-amalnya. Kesungguh-sungguhannya dalam beramal meningkat. Amaliyah ibadah beliau meningkat di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kama fi sahih Muslim, sebagaimana telah diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha qala anna rasul anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yajtahidu fil ashr al awakhir ma lam yajtahid fi ghairiha. Nabi alaihi salatu wassalam bersungguh-sungguh bertambah tingkat kesungguh-sungguhannya dalam beramal bertambah meningkat amaliyah ibadah beliau fil ashril awakhir, di 10 hari terakhir, ma lam yajtahid fi ghairiha, yang beliau sallallahu alaihi wasallam tidak melakukannya di hari-hari lainnya. Demikian pula dalam sahihain, dalam hadis yang diriwayatkan al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu." Nabi alaihi salatu wassalam ketika memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan yang sekarang ini kita berada dalamnya, beliau sallallahu alaihi wasallam syadda mi'zarahu, mengencangkan ikat pinggangnya, yakni untuk menunjukkan bahwa amaliyah ibadah yang beliau lakukan di bulan Ramadan di 10 hari terakhir semakin meningkat. Wa ahya lailah, dan di malam harinya beliau menghidupkan malamnya dari awal 10, yakni 10 hari terakhir di bulan Ramadan, terus menghidupkan malamnya dengan amal ibadah. Wa ayqadha ahlahu, dan membangunkan keluarganya. Dari hadis ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka bisa difahami bahwa 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh hari-hari lainnya. Buktinya, Nabi alaihi salatu wassalam di 10 hari terakhir ini membangunkan keluarganya untuk ikut menghidupkan malamnya. Di 10 hari terakhir ini, Nabi alaihi salatu wassalam mengencangkan ikat pinggangnya. Di 10 hari terakhir ini, Rasul alaihi salatu wassalam lebih bersungguh-sungguh dalam menjalankan amal ibadah. Baik itu berupa qiraah, membaca Al-Qur'anul Karim, wassalah, salat, memperbanyak salat-salat sunnah, wadzikir, banyak zikir, wassadaqah, bersadaqah, dan yang lainnya dari amal ibadah. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, semestinya kita bisa berusaha untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semestinya kita bisa meningkat amaliyah ibadah kita di 10 hari terakhir ini. Bersungguh-sungguh dalam beribadah. Qala rahimahullahu ta'ala, wa kana alaihi salatu wassalam yatafarraghu fi hadhihi al-ashr li tilka al-a'mal. Nabi alaihi salatu wassalam di 10 hari terakhir ini betul-betul memfokuskan untuk menjalankan amal ibadah. Fayan bagi, maka yang semestinya dilakukan oleh seorang muslim ialah menjadikan Nabi alaihi salatu wassalam sebagai suri tauladannya dalam bab ini dan hal-hal yang lainnya. Menjadikan beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan kita. Kita contoh bagaimana keadaan beliau ketika masuki 10 hari terakhir. Beliau meninggalkan urusan-urusan dunia. Beliau rela meninggalkan urusan-urusan yang kaitannya dengan dunia. Fokus dan sibuk untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bulan ini atau 10 hari terakhir ini memiliki keistimewaan, di antaranya ialah wa min khasa'isi hadhihi al-ashr al-ijtihadu fi qiyamil laili wa tatwilis salati bitamdidil qiyami warruku'i wassujud wa tatwilil qira'ah wa iqadul ahl wal aulad liyusharikul muslimin fi izhari hadhihi syairah wa yashtariku fil ajr wa yatarabbau ala al ibadah. Di antara kekhususan, keistimewaan 10 hari terakhir ini ialah al-ijtihad fi qiyamil lail. Bersungguh-sungguh dalam menunaikan salat malam, salat tarawih, memperpanjang salatnya. Berdirinya dipanjangkan dengan memperpanjang bacaan, rukuknya juga demikian, sujudnya juga demikian. Ini yang semestinya dilakukan, yakni salat tarawihnya semakin panjang dari yang sebelumnya. Naam. Wa iqadul ahl, juga membangunkan keluarga, mengajak untuk ikut menunaikan qiyamul lail. Demikian pula membangunkan anak-anak kita untuk bisa menunaikan qiyamul lail. Demikian yang semestinya. Ikut perhatian dan mengajak keluarga kita, mengajak istri, anak, dan saudara-saudara kita untuk bisa memanfaatkan 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini dengan baik. Karena sebagian atau kebanyakan dari kaum muslimin, mereka tidak memperhatikan keadaan anak-anaknya. Di 10 hari terakhir ini, sebagian kaum muslimin membiarkan anak-anaknya untuk bergadang pada urusan-urusan yang tidak ada manfaatnya. Untuk bermain, untuk perkara-perkara yang sia-sia. Tidak kemudian mengajak mereka untuk bisa mendapatkan keistimewaan yang ada di 10 hari terakhir ini. Tetapi justru mereka membebaskan dan membiarkan putra-putrinya untuk keluar dari rumahnya di malam hari. Entah dia pergi kemana, apa yang mereka lakukan, dibiarkan begitu saja. Dan yang seperti ini adalah su'ut tarbiyah, jeleknya dalam mendidik anak. Padahal kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk menjaga diri kita dan anak-anak kita, keluarga kita dari api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidad. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian Nabi alaihi salatu wasalam. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengajak keluarganya untuk bisa mendapatkan keistimewaan yang ada pada 10 hari terakhir ini. Mengajak istrinya untuk bisa menghidupkan malam di 10 hari terakhir dengan amal ibadah. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak sepantasnya bagi seorang muslim ketika masuk 10 hari terakhir ini semangat dalam menjalankan amal ibadah menurun. Semestinya di akhir-akhir ini semangat kita dalam menjalankan amal ibadah itu harus meningkat. Masjid-masjid semestinya lebih ramai karena banyaknya keistimewaan yang ada di 10 hari terakhir ini. Sebagian mereka tidak mau menunaikan qiyamul lail, salat tarawih bersama jamaah di masjid. Dan mereka justru lebih memilih untuk keluar dari masjid, melakukan aktivitas yang biasa mereka lakukan berkaitan dengan urusan dunia, sibuk di pasarnya, dan seterusnya. Walaupun memang pada hukum asalnya itu perkara yang mubah, jual beli misalnya, tetapi apakah tidak sayang kita terlewatkan dengan 10 hari terakhir ini, membiarkan begitu saja, meninggalkan kita, dan kita tidak bisa memanfaatkannya. Bahkan sebagiannya ketika diingatkan, kenapa tidak menunaikan qiyamul lail, mengapa tidak mau menunaikan salat tarawih, dijawab, innal qiyama nafilatun. Yakni menunaikan qiyamul lail ini hukumnya sunnah, salat tarawih itu sunnah. Wa ana yakfini al-muhafadzatu 'ala al-fara'id. Yang cukup bagiku untuk menjaga ibadah-ibadah yang wajib saja. Ini alasannya. Sebagian menyampaikan alasan demikian ketika ditegur, kok enggak salat tarawih? Jawabannya, salat tarawih itu kan sunnah. Saya mencukupkan diri saya dengan amal ibadah yang wajib hukumnya. Salat lima waktu. Nah, ini alasannya. Padahal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disebutkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam ma taraka qiyamal lail, tidak pernah meninggalkan qiyamul lail. Padahal Nabi alaihi salatu wasallam pilihan Allah subhanahu, yang telah mendapatkan jaminan dari Allah subhanahu wa ta'ala, dihapus kesalahan-kesalahannya, diampuni dosa-dosanya, beliau sallallahu alaihi wasallam tetap menunaikan qiyamul lail. Walaupun hukumnya sunnah, tetapi Nabi alaihi salatu wasallam mengerjakannya untuk menjadi seorang hamba yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tetap walaupun itu hukumnya sunnah, semestinya kita bisa manfaatkan kesempatan ini untuk menjalankan ibadah tersebut. Qala rahimahullah ta'ala, kemudian di antara keistimewaan yang lainnya, wa min khasaisi hadhil ashr al mubarakah annaha yurja fiha musafadatu lailatul qadr allati qala Allah ta'ala fiha Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Yaitu pada 10 hari terakhir ini diharapkan ada satu malam yang bertepatan dengan Lailatul Qadr. Lailatul Qadr sebagaimana telah Allah jelaskan di dalam surat Al-Qadr, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam yakni Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan kalau kita hitung pakai hitungan tahun, sekitar yakni 83 tahun lebih. Ya, satu malam ini lebih baik daripada 83 tahun. 83 tahun yang enggak ada Lailatul Qadar. Lalu apa maknanya? Maknanya sebagaimana disebutkan oleh ulama kita, bahwa amal perbuatan yang dilakukan bertepatan dengan Lailatul Qadar ini itu lebih baik atau setara pahalanya dengan amalan yang terus-menerus dilakukan selama 83 tahun lebih yang tidak ada padanya Lailatul Qadar. Yakni amalan yang dilakukan selama 1000 bulan. Pahalanya setara. Satu malam pahalanya seperti seorang yang melakukan amalan tersebut selama 1000 bulan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini keutamaan Lailatul Qadar yang berada di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dalam hadisnya Rasul alaihi salatu wassalam menyebutkan keutamaan Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang menunaikan Lailatul Qadr, yakni menunaikan qiyamul lail bertepatan dengan Lailatul Qadr atas dorongan keimanan dan ihtisaban mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan kita tidak mengetahui kapan terjadinya Lailatul Qadr. Tidak disebutkan waktunya, dan ini dikarenakan suatu hikmah, yaitu agar kita sebagai umatnya Nabi alaihi salatu wassalam, sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, bisa terus-menerus memperbanyak amal ibadah di tiap malamnya. Dan ini yang semestinya dilakukan oleh kita. Karena kita enggak tahu kapan terjadinya Lailatul Qadar. Bisa jadi di akhir atau di awal 10 hari terakhir ini, bisa jadi di pertengahannya, bisa jadi di akhirnya. Terus kita beribadah dan memperbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun memang di antara malam-malam yang diharapkan sebagai Lailatul Qadar adalah malam-malam yang ganjil, 21, 23, malam 25, 27, 29. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, taharraw Lailatul Qadr fil witri minal ashril awakhir. Carilah Lailatul Qadr ini pada malam-malam yang ganjil, di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Tetapi jangan sampai kita mengkhususkan, artinya kalau malamnya ganjil kita baru semangat ibadah. Tanggal 21 semangat ibadahnya, tarawihnya masya Allah, tilawah Al-Qur'annya masya Allah, bagus itu amalan yang mulia. Demikian pula pada tanggal malam 23-nya, 25-nya, 27, kemudian 29, rajin. Tetapi ketika berada di malam-malam yang genap, semangat itu luntur. Ibadahnya berkurang, baca Qur'annya berkurang, tarawihnya juga kurang semangatnya. Bukan seperti ini semestinya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menjelaskan bahwa bisa jadi Lailatul Qadar itu terjadi di malam-malam yang genap, yakni apabila dihitung dari akhirnya. Artinya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bisa saja terjadi di malam-malam yang ganjil dan bisa juga terjadi di malam-malam yang genap. Walaupun pada hukum asalnya di antara malam-malam yang diharapkan sebagai Lailatul Qadar adalah malam-malam yang ganjil, tapi tidak menutup kemungkinan bisa terjadi di malam-malam yang genap. Dari mana sisi penjelasannya? Kalau malam-malam yang ganjil mungkin kita menghitungnya dari awal, ya, sudah masuk waktu Ramadan, kemudian kita bisa ngitung hari demi hari. Mulai dari 10 hari terakhir kita hitung, jatuh pada malam yang ganjil. Dan bisa juga terjadi pada malam-malam yang genap, dan itu hitungan yang ganjil jika kita menghitungnya di mulai dari akhirnya, dari akhir bulan tersebut. Ala kulli hal ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, seorang muslim yang akan mendapatkan Lailatul Qadr ini ialah seorang muslim yang senantiasa menunaikan amal ibadah di 10 hari terakhir ini. Walaupun dia tidak mengetahui kapan terjadinya Lailatul Qadr, tetapi jika dia terus semangat dalam menjalankan amal ibadah dari mulai awal 10 hari terakhir ini sampai selesai, maka biidznillahi azza wa jal dia mendapatkan keutamaan ini. Maka tetap dan terus semangat dalam menjalankan amal ibadah, tilawatul Qur'an, baca Al-Qur'anul Karim, sedekah, kemudian salat tarawih, yang mampu untuk ditambah bacaannya, diperpanjang bacaannya, alhamdulillah. Itu yang diharapkan. Dan bagi makmum yang mendapati imamnya membaca panjang, kita berikhtisab kepada Allah, sabar. Sabar menghadapi imam yang membaca dengan bacaan yang panjang, karena memang ini kesempatan atau yang dianjurkan untuk dilakukan oleh seorang muslim di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita cukupkan pada pembahasan ini. Biidznillahi azza wa jal, kita akan lanjutkan ba'da at-tarawih. Kita cukupkan untuk siap-siap berbuka. Ila huna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan.